بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tiada terhingga. Satu di antara nikmat yang Allah karuniakan kepada kita pada malam hari ini, kita masih diberi kesempatan untuk duduk bermajlis dalam upaya melakukan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk amaliyah talabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Semoga apa yang kita perbuat bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita perbuat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ay al-huda, yaitu hidayah yang menjadi petunjuk bagi kita di dalam kehidupan saat di dunia ini. Semoga apa yang kita perbuat termasuk sebagai amal saleh yang akan memperberat timbangan kebaikan masing-masing diri kita di hari kiamat nanti. Harapan-harapan demikian adalah harapan-harapan yang baik, yang semoga dengan itu menjadikan kita bertambah semangat untuk menunaikan kebaikan-kebaikan, untuk melakukan sesuatu yang bisa membawa manfaat terkhusus bagi diri kita, sebagaimana telah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk fasta'in billah wa la ta'jaz." Bersemangatlah engkau atas apa yang bisa memberikan manfaat pada dirimu, maka minta tolonglah kepada Allah, dan janganlah engkau lemah. Perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ditujukan kepada umatnya agar senantiasa memupuk semangat untuk menunaikan kebaikan-kebaikan, yang dengan ditunaikannya kebaikan-kebaikan itu bisa membawa manfaat bagi diri kita, bagi umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun memberikan arahan kepada kita untuk senantiasa memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas setiap aktivitas, kegiatan ataupun amalan yang kita lakukan saat di dunia ini. Memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan sebuah kemestian, karena kita menyadari bahwasannya diri kita ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang penuh dengan kekurangan, keterbatasan. Dan ini adalah tabiat manusia. Setiap manusia pasti memiliki kelemahan, pasti memiliki keterbatasan, pasti memiliki kekurangan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan yang demikian ini tentang hakikat tabiat manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, dan diciptakannya manusia itu dalam keadaan lemah. Dalam keadaan lemah, menyadari akan keadaan diri yang sedemikian ini, diliputi dengan berbagai kelemahan di sana sini, maka sudah sepantasnya apabila kita kemudian senantiasa menggantungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyadari kelemahan ini, tidak sepantasnya kemudian kita takabur, timbul arogansi, timbul sikap kibir, sombong, congkak. Tidak sepatutnya sikap-sikap yang demikian ini muncul pada diri manusia, karena pada hakikatnya sehebat-hebatnya manusia, seperkasa-perkasanya manusia, sekuat-kuatnya manusia, ia adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang diciptakan dalam keadaan lemah. Maka melihat keadaan diri yang semacam ini, kita menyadari bahwasannya di dalam segala sesuatu hendaknya kita berupaya untuk bisa bekerja sama, ta'awun, saling menolong di antara kita. Karena dengan ta'awun ini, sedikit ataupun banyak, kekurangan-kekurangan yang kita miliki bisa saling kita tutup, satu dengan lainnya bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Ta'awun, saling membantu, saling menolong adalah sesuatu yang masyru', disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menunaikannya ikhlas karena Allah, maka ia terhitung menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan hendaklah kalian saling menolong dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Firman Allah Subhanahu wa taala ini hendaklah dijadikan sebagai pegangan di dalam setiap aktivitas kebaikan, kegiatan-kegiatan yang akan memberikan maslahat kepada kaum muslimin, kepada umat Islam, terkhusus kepada salafiyin. Prinsip ini harus dipegang kokoh, dipegang teguh, kukuh oleh diri kita masing-masing, untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat, bagi kemaslahatan kaum muslimin, terkhusus bagi kemaslahatan dalam urusan ad-da'wah as-salafiyah. Maka kita hendaknya bisa menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Memberikan bantuan tidak semata-mata harus bersifat finansial, harus bersifat sesuatu yang bisa dihitung dengan ekonomi. Saling menolong bisa dalam bentuk tenaga, pikiran, waktu, atau yang lainnya. Manakala tidak memiliki sesuatu pun, maka bantulah dengan doa. Bantu dengan doa agar aktivitas-aktivitas yang diselenggarakan, yang ditunaikan oleh saudara-saudara kita bisa berjalan dengan lancar, dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu dengan doa. Manakala kita tidak memiliki sesuatu untuk bisa membantu dan menolong aktivitas-aktivitas kebaikan tersebut, maka hal-hal yang demikian menunjukkan kepedulian kita, menunjukkan tentang diri kita ini peka, peduli terhadap nasib kaum muslimin, terkhusus nasib saudara-saudara kita dari kalangan salafiyin. Maka ikhwafiddin azakumullah, termasuk di antara perlunya kita ta'awun adalah dalam hal aktivitas menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak kita. Hendaknya ta'awun ini benar-benar digerakkan dan semuanya dimulai dari diri kita masing-masing. Di dalam aktivitas mungkin terjadi perbedaan-perbedaan persepsi, mungkin terjadi perbedaan-perbedaan dalam mengambil kebijakan. Bisa saja di dalam suatu musyawarah mungkin terjadi silang pendapat. Tetapi hendaknya yang demikian ini jangan lantas kemudian menjadikan diri kita lemah, menjadikan diri kita untuk kemudian tidak mau lagi terlibat di dalam aktivitas-aktivitas kebaikan. Jangan kemudian kita murung, ya, atau bahasa Jawanya mutung, ya, enggan untuk kemudian membantu kemudian menolong apa yang dilakukan oleh saudaranya. Perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar. Selama itu adalah termasuk dalam hal-hal yang sifatnya ya, cabang atau hal-hal yang sifatnya dibenarkan oleh syariat. Ya. Mengambil kebijakan-kebijakan apalagi yang sifatnya teknis. Ya, itu mungkin saja terjadi. Yang satu mungkin menginginkan agar ya, menggunakan lesehan cara belajarnya. Yang satu menginginkan hendaknya pakai meja dan seterusnya. Perbedaan-perbedaan yang demikian adalah sesuatu yang wajar. Dan perbedaan-perbedaan ini jangan lantas kemudian melemahkan semangat kita untuk bertaawun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ta'jaz. Dan jangan engkau lemah. Jangan engkau kemudian loyo, futur. Kemudian enggan untuk membantu saudaranya. Hal-hal seperti ini adalah sesuatu yang harus diperhatikan oleh kita semua. Jangan sampai kekuatan-kekuatan yang kita miliki lantas satu demi satu kekuatan itu melemah. Hendaknya kita bersatu padu, ta'awun dengan dasar keikhlasan karena Allah, saling membantu, saling menolong. Karena apa yang kita perbuat, insya Allah akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kaum muslimin, terkhusus kepada diri kita, keluarga kita, lebih khusus lagi kepada anak-anak kita. Anak-anak kita memerlukan tempat untuk belajar. Anak-anak kita memerlukan sarana, prasarana agar mereka bisa belajar. Anak-anak kita memerlukan segala sesuatunya yang bisa mensupport, mendukung aktivitas belajar mereka. Sehingga dengan kesadaran yang kita bangun seperti ini, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk memperbaiki setiap keadaan yang keadaan itu merupakan kekurangan, keterbatasan di sebuah lembaga pendidikan. Ikhwasiddin a'azakumullah, tanggung jawab pendidikan sebenarnya terpikul pada diri orang tua. Pada diri orang tua masing-masing. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu u anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Maka berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, ya, kita menyadari dan kita tahu bahwasannya tanggung jawab dari pendidikan anak itu ada pada diri kita. Ya. Diri kita sebagai penanggung jawab keluarga. Orang tua sebagai orang yang diamanati oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membimbing anak-anak yang telah dikaruniakan kepadanya. Kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ketika memberikan penjelasan terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala, u anfusakum wa ahlikum nara. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu menyatakan, allimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa adibuhum. Ajari diri-diri kalian dan keluarga kalian tentang nilai-nilai kebaikan. Dan hendaklah mereka diajari pula adab. Mereka dididik. dengan adab yang baik. Demikian juga disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika menafsirkan ayat tersebut yang dimaksud dengan qu anfusakum wa ahlikum nara, yaitu addibuhum wa allimuhum, didik mereka, ajari mereka. Dididik untuk apa? Dididik untuk senantiasa menaati Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dididik untuk menjadi manusia-manusia yang beradab, memiliki akhlak. Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sedang tumbuh kepribadiannya. Sehingga anak-anak itu harus diarahkan di dalam lingkungan yang baik. Sehingga apa yang kita inginkan, proses-proses pembelajaran, proses-proses pendidikan, itu bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya. Tugas kita adalah mengawal agar apa yang terdapat pada diri anak, fitrah yang ada pada diri anak, senantiasa terjaga dan terpelihara. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih menyebutkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah fabawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, yaitu dalam keadaan ia bertauhid, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan diri anak itu majusikah, nasranikah, atau Yahudikah, nasranikah, atau majusikah, penyembah api. Kedua orang tuanya yang akan mengantarkan anak itu untuk keluar dari fitrah yang ia bawa. Maka sudah sepantasnya manakala kita sebagai orang tua hendaknya benar-benar memperhatikan yang demikian ini. Kenapa demikian? Ya. Jangan sampai di akhirat nanti ketika kita dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian justru yang demikian ini akan memberatkan keadaan diri kita. Maka ikhwah fiddin azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang masyhur muttafaqun alaih menyebutkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap diri kalian adalah penggembala, pemimpin. Dan setiap pemimpin, penggembala kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin, atas apa yang ia gembalakan tersebut. Kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban yang demikian ini. Demikian juga di dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasai dan yang selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna Allah sa'ilun kulla ra'in amma istar'ahu ahafidha am dayya'a hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitihi." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menanyai setiap pemimpin tentang apa yang ia pimpinnya, tentang yang dipimpinnya. Ahafidha am dayya'a, apakah ia menjaganya atau ia telah menyia-nyiakannya? Ya. Kita sebagai orang tua akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang anak kita. Apakah anak kita ini dijaga oleh kita? Diselamatkan oleh kita? Dibimbing, diarahkan oleh kita sebagai orang tua? Atau kemudian anak itu ditelantarkan, disia-siakan. Oh tidak, saya tidak menyia-nyiakan anak. Apapun yang ia perlukan, saya penuhi. Perlu apa? Baju? Makanan? Atau apa? Uang? Saya transfer sekarang juga. Orang tua yang seperti ini, orang tua yang kurang bijak, ia mengira kebutuhan pada diri anak adalah kebutuhan hal-hal yang sifatnya fisik saja. Padahal seorang anak tidak semata membutuhkan hal-hal yang sifatnya materi atau fisik saja. Anak-anak kita memerlukan juga perhatian dari kita sebagai orang tua. Anak-anak kita memerlukan kasih sayang dari kita sebagai orang tua. Anak-anak kita memerlukan belayan, usapan tangan kita. Oh masa belayan? Anak saya sudah 10 tahun, kok dibelai? Apalagi anak saya laki-laki, jantan. Tidak demikian. Karena membelai seorang anak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan membelai seorang anak sudah diakui oleh para pakar pendidikan, oleh para pakar ahli kejiwaan anak, besar pengaruhnya terhadap tumbuh kembang kepribadian anak. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis riwayat At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yazurul ansar wa yusallim ala sibyan wa yamsahu ru'usahum wa fi riwayatin wa yad'u lahum. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkunjung ke kalangan kaum Ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberi salam kepada anak-anak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengusap kepala anak-anak orang-orang Ansar. Dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan anak-anak orang Ansar. Mengusap kepala, membelai kepala, bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang itu sesuatu yang mungkin kita anggap sebagai angin lalu, bukan. Apalagi kalau kita niatkan membelai kepala anak kita, ini adalah dalam upaya untuk mengikuti jejak yang telah diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan niat itu Allah menurunkan keberkahan belayan tangan kita kepada kepala anak kita adalah merupakan salah satu sebab datangnya rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang yang memiliki sikap rahmah yang akan bisa melakukan membelai kepala anak-anak itu. Orang yang jiwanya kasar, ya. Orang yang jiwanya tidak memiliki kelemah lembutan, ya. Bukan kan? Bukan belayan tangan yang akan ia lakukan kepada seorang anak. Yang ia akan lakukan kepada seorang anak, ia mencari rotan untuk kemudian memukulnya. Yang ia akan lakukan adalah mencari alat yang sekiranya bisa memuaskan angkara murkanya, yang bisa memuaskan sifat amarahnya. Walaupun anak kemudian telah menjerit, telah menangis, jeritan dan tangis anak itu justru menambah, semakin membabi buta apa yang ia lakukan. Bukan yang demikian yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaitu membelai anak-anak. Ini sebuah ungkapan, ya. Sebuah bentuk, ya, kasih sayang, ya, orang tua kepada anak-anak. Ya. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Muslim. Ya. Inna Allaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha lemah lembut. Yuhibbur rifqa. Dan Allah mencintai, menyukai, menyenangi kelemah lembutan. Di dalam setiap urusan, termasuk diantaranya urusan, ya, dengan anak-anak. Kelemah lembutan ini yang kita sampaikan, yang kita lakukan kepada anak-anak kita. Ya, tapi anaknya bandel. Ya, sebentar. Ya, anak bandel tentu ada sebabnya. Ya. Jangan-jangan anak bandel itu karena orang tuanya yang memang bandel dalam tanda kutip. Loh, bandel kenapa? Lah itu tidak diperhatikan. Ya. Anak-anaknya tidak mendapat perhatian. Ya. Anaknya melakukan kesalahan, tidak ditegur dengan baik, dibiarkan, sehingga menganggap apa yang dilakukan oleh dirinya adalah sebuah kebenaran. Ya. Nah, kalau sudah tertanam seperti itu, dia akan mengulangi lagi. Oh, kemarin abiku gak apa-apa kok. Ya. Aku naik-naik pohon. Ya. Ya. Walaupun jatuh. Ya. Walaupun apa dan seterusnya. Ya. Kemarin abiku tidak melarang. Ya. Kalau aku melakukan ini dan itu, ya. Anggapan-anggapan itu terpatri pada diri anak, sehingga seakan-akan apa yang dia perbuat, yang sebetulnya perbuatan itu adalah menyalahi adab, menyalahi kesantunan, sopan santun, ya. Tapi karena tidak ditegur, ya, kemudian anak menganggap itu adalah sebuah perbuatan yang baik, ya. Jadi siapa yang salah? Seharusnya kita yang memberikan perhatian. Ketika anak melakukan sesuatu yang memang tidak benar, katakan, nak, jangan begitu. Ya. Nak, ini hidangan untuk tamu. Kamu jangan ngambil dari sini. Ambil di belakang sana. Minta kepada, ya, ibu di belakang. Masih ada. Minta sana. Ini untuk tamu. Kita harus memuliakan tamu. Jangan sampai suguhan tamu dihabiskan oleh kita semua. Lah tamunya makan apa? Ya gigit jari nanti. Ya. Dididik adab. Bagaimana menghormati tamu? Bagaimana memuliakan tamu? Ya. Ya. Dengan cara yang baik. Ya. Dengan cara yang tentunya dengan adab pula. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun pernah, ya. Ya. Ketika seorang anak mengacak-acak makanan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya gula samillah kul biyaminik kul mimma yalik, kan begitu, memberikan teguran ya. Tegurannya dengan apa? Dengan nasihat. Bukan tegurannya dengan gelas dilempar, sopan dikit loh. Bukan begitu menegur. Ya. Ya. Kalau seperti itu, ya, orang yang tidak pernah taklim pun bisa. Iya. Orang yang tidak pernah berpendidikan, orang badui sekalipun bisa kalau cuman pakai otot-ototan kayak begitu. Iya. Tapi kita sebagai pendidik harus cerdas. Ya, harus cerdas. Bagaimana supaya seorang anak mengikuti apa yang kita mintakan, kita perintahkan. Ya. Sudah tahu anak kita ini ya, aktivitasnya sedemikian luar biasa. Naik-naik, manjat-manjat ke lemari. Jangan lantas kemudian kita ambil sapu. Ayo, gak turun, tak pukul. Ya anak tetap di atas. Wong turun dipukul kok. Iya kan? Apa kemudian anak terus turun? Ya tidak. Semakin lama dia di atas. Kalau kita sebagai pendidik, orang tua yang cerdas, kita tidak akan menggunakan sapu, tidak akan menggunakan rotan. Kita gunakan dengan kata-kata, Masya Allah, ini anak Abah, luar biasa pintarnya. Coba buktikan kalau kamu pintar, bisa tidak turun. Sekarang Abah jaga di bawah. Bisa tidak turun? Turun sendiri. Sebagaimana tadi naik sendiri. Coba Abah lihat. Abah ingin lihat anak Abah pintar atau tidak? Jagoan atau tidak? Coba turun. Turun dia. Ingin membuktikan kepintarannya. Itu pendidik yang cerdas. Inovasi tiada henti. Ya kan? Jangan kalah. Ya. Sama iklan yang ada di luar itu. Ya. Kalau cuma main otot, ya. Ya orang-orang yang tidak pernah taklim, tidak pernah belajar, tidak pernah ini, bisa. Gak perlu sekolah kalau untuk main jotos-jotosan. Ya, bisa. Ya. Tetapi kita sebagai orang tua tentunya ya, tidak ingin menanamkan ya, watak-watak kekerasan itu pada diri anak. Jangan tanamkan kekerasan itu pada diri anak. Ya. Loh, kok bisa ditanamkan kekerasan pada diri anak? Ya kita memberi contoh. Jangan salahkan loh nanti kalau anak kita terus nempeleng adiknya, mukul adiknya, jangan salahkan. Kamu kok mukuli adikmu? Oh, Abah kemarin mukul saya. Terus mau apa kalau sudah seperti itu? Karena kita sendiri yang menanamkan ya, perilaku kasar, perilaku keras kepada anak. Ya. Maka kita boleh marah, boleh. Ya. Tidak ada yang melarang. Oh, marah itu gratis, ya. Tidak dipungut biaya. Boleh marah, tetapi marah kita tetap terkontrol, terkendali. Ya. Anak kita memang salah, melanggar syariat, kita marah, ya. Marah. Tetapi kemarahan kita jangan langsung meluap. Sebagaimana sungai Ciliwung di musim banjir tak terkendali. Marah boleh. Untuk menunjukkan ketidaksenangan dengan apa yang dilakukan oleh anak kita. Marah boleh. Ya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kemarahan itu bisa kita kendalikan. Karena Nabi SAW sendiri berpesan, la taghdab, la taghdab. Kan begitu. Jangan engkau marah, jangan engkau marah. Jangan tersulut. Ya. Jangan terpancing permainan lawan, istilahnya kan begitu. Ya. Ya. Anak kita berbuat. Perbuatan itu memang sesuatu yang tidak menyenangkan kita. ya. Kita boleh, wah ini luar biasa ini. Tapi tetap, ya, walau bagaimanapun juga, kepala kita harus dingin. Kendalikan diri kita. Jangan sampai kemudian kita melakukan tindakan yang membabi buta. Ya. Apa yang ada di dekat kita langsung dilemparkan kepada anak kita. Ya. Nah, kalau pisau gunting yang ada di dekat kita, apa yang akan terjadi? Ya. Namanya orang sedang marah, sedang murka, syaitan sedang menguasai dirinya. Hati-hati. Ya. Maka ikhwafiddin a'azakumullah. Ya. Itu adalah bentuk-bentuk perhatian kita kepada anak-anak kita. Ya. Jadi benar-benar kita harus menanamkan tentang betapa pentingnya perhatian kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Ya. Masalah pendidikan ini masalah yang sangat-sangat kompleks sekali. Ya. Luar biasa. Terkhusus di kalangan salafiyin. Karena salafiyin ini biasanya keluarga-keluarga muda. Ya. Ya. Sedang-sedang apa memiliki anak-anak yang usia-usia tanggung. Belum nanti masuk usia ABG, usia remaja. Ini masalahnya lain lagi. Ya. Karena usia remaja ini usia 12, 13 tahun, 14. Ya, ia baru lepas dari usia anak-anak. Tapi ia pun belum masuk ke usia dewasa. Usia transisi, nanggung. Ya. Badannya sudah merasa besar, tapi perilakunya masih seperti anak-anak. Ya. Itu. Masuk usia ini pun ada beberapa unsur-unsur yang perlu kita perhatikan pula, ya, sedemikian kompleks pendidikan anak itu. Ya. Apalagi target kita pendidikan anak bukan hanya sekedar jadi tukang insinyur. Ya. Bukan sekedar jadi dokter. Target pendidikan salafiyin ini bagaimana anak kita masuk ke dalam jannah. Ya tidak? Atau mana yang dipilih? Dokter insinyur atau jannah? Surga. Masih ada loh salafiyin yang ingin jadi insinyur, dokter, masih ada loh. Ya. Dan sedikit yang pengen jadi nanti dai, ya, menyebarkan risalah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjadi dai, ya, ya, menjadi orang yang benar-benar memperjuangkan ya, kalimatullah, ya, sangat sedikit. Ya. Kenapa demikian? Ah, kalau jadi mudaris, ya, jadi guru agama, masa depan suram. Ya, masa depan suram. Kenapa demikian? Ya itu. Belajar bahasa Arab saja, kalimatnya sudah lain. At-tajiru ghaniyun. Al-mudarrisu faqirun. Ah, sudah enggak usah jadi guru kamu. Masa depan suram. Ya. Jadi lebih bagus kamu jadi tajir. Hah? Pengusaha, bisnismen. Jadi sekolah kamu enggak perlu ke pondok pesantren. Nah, sana. Ya. Ke UII, Universitas Insyaallah Islam. Dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin azan dulu ya. Azan dulu atau kita cukupkan sampai di sini?